para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jero Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 32. Kalimat kunci hari ini adalah... Futon no hou ga suki desu. Lebih suka futon. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna tengah berkunjung ke kota Shizuoka bersama Sakura. Malam ini mereka akan menginap di rumah neneknya Sakura. Ini adalah pertama kalinya Anna tidur di atas futon. Futon adalah matras atau alas tidur gaya Jepang yang dibungkus kain. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 32. Kalimat kunci hari ini adalah... Futon no hou ga suki desu. Lebih suka futon. Futon to beddo to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yabarakai desu. Sore ja, oyasumi nasai. Oyasumi. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna ingin tidur di futon yang digelar di atas lantai tatami, seperti yang sebelumnya telah dilihatnya dalam manga. Sakura bertanya pada Anna, Futon to beddo to dochira ga suki? Mana yang lebih disukai, futon atau ranjang? Futon adalah futon atau matras alas tidur Jepang. Beddo adalah ranjang. Saat Anda menanyakan preferensi seseorang dengan membandingkan dua hal, seperti misalnya futon dan ranjang, tambahkan partikel to setelah masing-masing kata benda tersebut. Jadi, ucapkan futon to beddo to. Yang maksudnya futon atau ranjang. Lalu katakan dochira. Yang mana? Anda dapat menggunakan dochira untuk membandingkan dua benda dari segala jenis, seperti orang, barang-barang, tempat, dan lain-lain. Lalu ucapkan na, partikel penanda subjek. Kata interrogatif seperti misalnya dochira menggunakan ga saat menanyakan subjek dari kalimatnya. Suki, yang artinya suka, adalah kata sifat dalam bahasa Jepang. Kalimat tersebut dalam adegan ini adalah pertanyaan informal dengan intonasi menanjak. Dalam cara yang sopan, bentuknya adalah Dochira ga suki desu ka? Mana yang lebih disukai? Kalau saya ingin bertanya, mau yang mana, kopi atau teh, bagaimana mengucapkannya? Kopi adalah Kohi. Teh adalah Kocha. Mau yang mana adalah Dochira ga ii desu ka? Jadi, kohi to kocha to dochira ga ii desu ka? Betul sekali. Mari kita kembali ke adegan tadi. Anna menjawab, futon no hou ga suki desu. Lebih suka futon. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Futon adalah futon atau matras Jepang. No adalah partikel penghubung kata benda. Ho artinya adalah arah, dalam hal ini menunjukkan pilihan yang Anda pilih dari dua benda. Na adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Kita mengatakan no ho ga setelah benda yang kita pilih ya? Ya, setelah no ho ga, katakan suki, yang artinya suka. Desu adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kalau kita menyukai keduanya, bagaimana cara menjawabnya? Katakan dochira mo suki desu. Suka keduanya. Sekarang mari kita dengarkan kalimat kunci hari ini sekali lagi. Lebih suka futon. Futon no hou ga suki desu. Anna kemudian melanjutkan, kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Futon ini lebih empuk daripada ranjang. Kono adalah ini. Futon adalah futon atau matras Jepang. Wa adalah partikel penanda topik. Beddo adalah ranjang. Yori adalah partikel yang berarti daripada. Saat membandingkan sifat A daripada B, katakan A wa B yori. Dan setelahnya ucapkan kata sifatnya. Yawarakai adalah kata sifat yang berarti empuk. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Anna kemudian berkata kepada Sakura, "Sore ja, oyasumi nasai." Kalau begitu, selamat tidur. Sore ja adalah kalau begitu. Dalam cara yang sopan, gunakan sore dewa. Oyasumi nasai adalah selamat tidur. Ini adalah salam yang diucapkan sebelum tidur. Sakura kemudian menjawab, oyasumi. Selamat tidur. Ini adalah cara informal untuk mengucapkan oyasumi nasai. Kini kita tahu maksud adegan tadi. Jadi marilah kita dengarkan kembali adegan pelajaran 32. Kalimat kunci hari ini adalah futon no hou ga suki desu. Lebih suka futon. Futon to beddo to dochira ga suki? Futon no hou ga suki desu. Kono futon wa beddo yori yawarakai desu. Sore ja, oyasumi nasai. Oyasumi. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ungkapan perbandingan menggunakan nohoga dan yori. Mohon ajari lebih jauh ucapan untuk membandingkan barang. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, dalam bahasa Jepang tidak ada bentuk perbandingan kata sifat. Jadi kita mengungkapkan perbandingan dengan mengucapkan yori, yang artinya daripada, dan no honga, ungkapan yang maksudnya lebih. Thailand secara umum lebih panas daripada Jepang. Mari coba mengatakan Thailand lebih panas daripada Jepang dalam bahasa Jepang. Thailand adalah Thai. Jepang adalah Nihon. Kata sifat panas adalah Atsui. Di sini, Thailand adalah topiknya. Jadi mulailah dengan Thai wa. Berikutnya, katakan Jepang, Nihon. Karena kita membandingkan iklim Thailand dengan Jepang. Dan setelahnya tambahkan yori, yang artinya daripada. Jadi ucapkan Nihon yori. Panas adalah atsui. Jadi kalimat Thailand lebih panas daripada Jepang adalah Thai wa Nihon yori atsui desu. Kita juga dapat menggunakan no hou ga, ungkapan yang maksudnya lebih, untuk mengucapkan hal yang sama. Di sini kita mulai dengan Thai, lalu menambahkan no hou ga, sehingga menjadi Thai no hou ga. Kemudian ucapkan Jepang, Nihon, dan tambahkan yori, sehingga menjadi Nihon yori. Panas adalah atsui, sehingga kalimat Thailand lebih panas daripada Jepang adalah Thai no hou ga Nihon yori atsui desu. Thai no hou ga Nihon yori atsui desu. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Aji, bisakah menebak kata berikut ini kira-kira menggambarkan apa? Fuka-fuka. Apa ya? Ini menggambarkan bagaimana sesuatu empuk, lembut, dan membal. Futong, kita sebut sebagai fuka-fuka. Kata berikut ini punya arti serupa. Hua-hua. Kita menggunakan kata itu untuk sesuatu yang lembut dan ringan. Contohnya, roti ini fua-fua. Dan dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan fuka-fuka dan hua-hua. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Saya tidur di futong untuk pertama kalinya. Nenek bilang ia sudah menjemur futongnya buat saya. Jadi terasa fuka-fuka dan sangat nyaman. Apakah Anda menikmati pelajaran 32? Kalimat kunci hari ini adalah futon no hou ga suki desu. Lebih suka futong. Ikuti kembali edisi selanjutnya.